بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة sekalian رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita untuk kitab اقتضاء الصراط المستقيم كريا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Ya, mana kita akan memulai dari halaman 86 dari kitab yang sangat bermanfaat ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa fi sahihaini an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas minbar. Wa jalasna hawlahu, dan kami duduk di sekeliling beliau. Faqal, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu min zahrati dunya wa zinatuha wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan atas kalian sepeninggalku, itu apa yang dibukakan dari bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia. Faqala rajul, maka berkata pria, seorang pria, yaitu sahabat Nabi, seorang sahabat, awa ya'til khairu bisyarri ya Rasulullah, apakah kebaikan, ya kebaikan bisa mendatangkan keburukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan ya Rasulullah. Maka berkata kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun diam. Fasakata anhu, yaitu fasakata an dzalika ar-rajul, atau fasakata an dzalika su'al atau qaul. Rasulullah terdiam. Faqil, maka kemudian ada di antara sahabat yang bertanya, yang mengatakan kepada pria tersebut yang bertanya tadi, ma sya'nuka tukallimu Rasulullah sallallahu wasallam wala yukallimuk. Apa urusanmu coba ngajak Rasulullah bicara padahal Rasulullah tidak mau bicara sama kamu, gitu loh. Artinya ngapa sih nyela-nyela gitu. Ngapa sih tiba-tiba nanya begitu, menceploskan pertanyaan gitu maksudnya. Ya, di sini mungkin sebagian sahabat mengatakan hal seperti ini disebabkan memang kondisinya kurang cocok untuk tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Ya. Terlihat dari diamnya Rasulullah, disangkakan oleh para sahabat Rasulullah SAW tidak suka mungkin tiba-tiba ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Maka kemudian berkata, wa ra'aina annahu yanzilu 'alaihi fa afaqa yamsahu anhu ar-rahda. Saat itu kami melihat beliau sedang menerima wahyu. Oh, ternyata ya. Ternyata apa? Kami melihat beliau dalam kondisi sedang menerima wahyu. Yanzilu 'alaihi, yaitu yanzilu 'alaihi al-wahyu. Ya, atau bisa juga annahu yunzalu 'alaihi, yaitu ada wahyu yang tidak turun padanya. Fa'afaqa yamsahu 'anhu ar-rata. Maka setelah itu beliau pun kemudian afaqa, yaitu seperti terjaga, seperti siuman dari kondisi sebelumnya. Ya. Yamsahu anhu ar-rahda, atau bisa juga yumsahu anhu ar-rahda, yang mana keringat beliau pun diusap. Waqal, maka berkatalah Nabi SAW, aina hadha sa'il, mana tadi yang nanya. Waka'annahu hamidahu, seakan-akan beliau ingin memuji atau telah memuji orang yang bertanya tersebut. Maka berkata Nabi SAW, innahu la ya'til khairu bisyarr Sesungguhnya kebaikan itu tidak bisa datang dengan melalui keburukan. Ya, kebaikan itu tidak mendatang di sini la ya'til khairu bi syarafun. Di sini kebaikan itu yang mana di sini kebaikan itu tidak mendatangkan keburukan kalau dengan lafal ini. La ya'til khairu bi syar. Sebagaimana yang ditanyakan ini, awa ya'til khairu bi syar ya Rasulullah? Maka dijawab kemudian innahu la ya'til khairu bi syar. Kebaikan itu tidak akan mendatangkan keburukan. Namanya kebaikan tidak akan mendatangkan keburukan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, faqal, dalam riwayat lain, aina sa'il anifan awa akhir huwa awa khairun huwa, mana penanya yang tadi, mana orang yang tadi nanya, ya di sini Rasulullah SAW kemarin mengungkit mana tadi orang yang bertanya. Ya. Di sini awa khairun huwa, apakah gemerlap dunia itu adalah kebaikan? Ya. Atau maksudnya adalah apakah ma yuftahu min zahratid dunya wa zinatiha ini adalah khair gitu. Tiga kali beliau bertanya dalam riwayat lain. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan innal khaira la ya'ti illa bil khair. Sesungguhnya kebaikan al khair di sini innal khair. Al khair di sini al di al khair ini yaitu dia bisa merupakan al istighraqiyah yaitu segala kebaikan ya yang menunjukkan kebaikan hakiki. Sesungguhnya kebaikan hakiki la ya'ti illa bil khair. Tidak mungkin akan mendatangkan sesuatu kecuali dengan kebaikan. Nah, ini bisa dimaknai kebaikan tidak akan datang kecuali dengan kebaikan atau kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pula. Wa inna mimma yunbitur rabi'. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan ungkapan permisalan yang perlu dicermati oleh kita semua. Dan wa inna mimma yunbitur rabi', di antara yang ditumbuhkan ya ar-rabi' itu bisa bermakna sungai kecil, bisa bermakna musim semi. Ya, rabi' itu bisa bermakna sungai kecil, bisa bermakna musim semi. Dan sungai kecil itu kadang tumbuh-tumbuhan di sungai tersebut. Baik di permukaan airnya, atau di dalam airnya, atau di sisi-sisi dari sungai kecil tersebut. Itu kalau ar-rabi' di sini maknanya apa? Sungai kecil. Tetapi, masyhurnya ar-rabi' itu maknanya adalah musim semi. Dan di musim semi, tumbuhan-tumbuhan banyak bermekaran. Ya. Nah, di antara apa yang ditumbuhkan musim semi, ma yaqtulu habatan aw yalim. Di antara yang ditumbuhkan di musim semi adalah apa yang bisa membunuh ya atau nyaris membunuh. Habata. Habat yaqtulu habata. Habat itu maknanya adalah intifakhul batn min kathratil akli aw akli ma la yuwafiq aw la yuwafiq. Makna dari habat adalah apa habat itu adalah terbukanya perut, robeknya perut disebabkan kebanyakan makan atau disebabkan makan hal yang tidak cocok buat dirinya. Nah, di antara yang ditumbuhkan oleh dalam musim semi, hal-hal yang bisa merobek perut pemakannya atau hampir saja menghancurkan perut pemakannya, gitu. Ya, kita pernah lihat video ular sanca besar sedang memakan buaya. Namun ternyata ukuran buaya tersebut kurang cocok dengan ular polong. Walaupun sebenarnya ular, apalagi ular sanca itu bisa makan sekian kali lipat dari ukuran tubuhnya. Tapi ini mungkin buaya besar dan ketajaman tubuh di beberapa bagian tubuhnya mungkin berhasil merobek perut dari ular tersebut. Akhirnya terobekkan perut ular itu karena rakusnya ular itu memakan makanan yang terlalu besar, tidak cocok untuk perutnya untuk dikonsumsi. Nah, ini ibaratnya orangnya apa? Orang yang kemaruk. Ya. Kemaruk. Illa akilatal khadr. Atau bisa juga khudr. Illa akilatul khudr, kecuali binatang-binatang yang memakan sayuran hijau. Ya, memakan sayuran hijau. Maksudnya sayuran hijau ini baik itu ghusn atau ranting atau hal-hal yang ringan gitulah ya. Tidak seperti yang tadi. Fa innaha akalat hatta idzam taddat khasiratuha istaqbalat aina syams. Sampai kemudian binatang yang ini ya makan sampai penuh dua sisi perutnya, atau imtaddat khasirah. Khasirah ini perutnya, yaitu sisi perut. Perutnya udah cukup penuh, dia ngapain? Istaqbalat aina syams. Maka dia pun berjemur di terik matahari. Sebagian binatang seperti ini, ikhwan. Fathalatat wabalat. Dan berjemur di terik matahari ini bagi sebagian binatang itu membantu pencernaan mereka dan kesehatan mereka. Iya, memang begitu. Ya. Lalu fathalatat wabalat. Selanjutnya apa? Dia pun akan salatat, yaitu mudah untuk membuang air kalau bahasa kitanya. Wabah dan kencing. Thumma rata'at. Nah, kemudian setelah itu dia kembali, mengunyah kembali. Ya. Ya, ini orang, ya bukan orang. Binatang seperti ini, itu tenang hidupnya. Karena dia makanannya lunak. Kalaupun dia kenyang, dia bisa istirahat. Kemudian tercernakan dengan baik. Kemudian dia bisa BAB, BAK, selesai. Dia bisa makan lagi. Sebagaimana siklus yang dimiliki manusia juga, ya kan? Kita makan, minum, mungkin ada yang banyak makannya, minumnya. Habis itu cukup istirahat, pencernaan kemudian teroperasikan. Ya, nanti kemudian apa? Buang air besar, buang air kecil, dan seterusnya dia bisa makan dengan nikmat. Nah, sampai situ permisalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadzal mala khudrun hulu. Sesungguhnya harta ini khudrun hulu, yaitu hijau dan manis. Ya, wa ni'ma sahibul muslimi huwa. Ya, dan sebaik-baik sahib al-muslim. Di sini sebaik-baik di sini sahib, apakah di sini dibaca sebagai muslim atau bagaimana? Nah, gitu. Di sini redaksi ada perbedaan. Tadi Anda sempat membuka redaksi riwayat Bukhari, walaupun redaksi riwayat Muslim belum sempat Anda buka. Ala kulihal, maksud dari ini semua adalah ya, yang menjadi harta seorang muslim. Ya. Harta yang diperoleh oleh seorang muslim itu adalah senikmat-nikmat harta. Liman a'ta minhu al-miskina wal yatima wa ibnas sabil. Tapi itu dieksklusifkan bagi yang menafkahkannya pada orang miskin, orang yatim, dan ibn as-sabil. Ibnu Sabil ini jangan diartikan secara harfiah, karena kalau diartikan secara harfiah maka penyelewengan makna terjadi. Ibnu Sabil kalau diartikan secara harfiah Pak, ibn anak. Sabil jalanan, anak jalanan berarti pengamen, bukan. Ibnu Sabil ini ada definisi tersendiri. Tapi secara instan diantara contohnya orang yang lagi safar dan kehabisan bekal misalnya. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Wa innahu. Nah ini tadi permisalan. Harta ini manis. Ya, lezat, hijau. Dan sebaik-baik harta, itu adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang menunaikan hak-hak orang miskin, orang yatim, dan orang-orang yang menjadi ibnu sabil. Wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi alladhi ya'kul wa la yashba'. Nah ini penting ikhwan. Adapun orang yang mengambil al-mal, ya'khudhuhu di sini kembali ke al-mal, mengambil harta bighairi haqqihi, tanpa haknya. Entah dia korupsi, entah dia maling dan seterusnya. Itu kalladhi ya'kul wa la yashba', seperti orang yang ya'kul, dia makan tapi dia enggak kenyang-kenyang. Ya, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan lainnya, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika, di antaranya min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak bisa kenyang. Nah, orang yang seperti ini kemaruk dengan harta, biasanya cara menghasilkan harta tersebut tidak halal. Tidak halal. Makanya dia ya'kul wa la yashba', dia pun makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Jadi kemaruk, kalau bahasa apa ya? Bahasa orang mana ya itu ya? Ya orang mana ajalah ya. Jadi kemaruk dia. Apa orang Indramayu apa Cirebon gitu lah. Orang Jawa pokoknya. Ya maruk. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Harta itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Bisa dimaknai saksi atasnya ini yaitu menjadi yang membinasakan dia di hari kiamat karena pertanyaan-pertanyaan, dari mana kamu dapatkan harta itu dan untuk apa? Ya, jadi masalah harta ini ikhwas sekalian, masalah yang tidak ringan sebenarnya. Bahkan dari segenap pertanyaan di akhirat nanti, pertanyaan yang terbanyak itu ya tentang properti atau kepemilikan seseorang, hartanya. Begitu juga tentang ilmu ya. Ilmu apakah diamalkan atau tidak, harta begitu, dari mana dapatnya dan untuk apa dia menafkahkannya. Nah ini juga bantahan sih untuk orang-orang liberal atau sekuler, yang mana mereka menganggap Islam ini agama kaku, dan adapun beragama yang benar itu rahmatan lil alamin versi orang liberal atau pluralis dan lainnya, adalah kita gak usah deh ngurus-ngurusin hal-hal seperti ini, melainkan cukup deh kita, yang penting agama itu antara dua tiang masjid. Artinya agama itu di masjid doang. Itu bukan prinsip Islam. Salah. Islam itu sampai harta, bahkan luqmah, yaitu sesuap nasi yang engkau taruh di mulut istrimu, itu ibadah, sedekah. Jadi Islam itu mencakup seluruh dari detail kehidupan kita. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri Mali radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi SAW bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis lagi pula hijau. Jadi istilah kalau misal duit itu hijau, yaitu sebenarnya dari barat memang, tetapi kalau disebut dunia itu hijau, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu bukan cuma duit ya. Karena di sini lafal ad-dunya, kehidupan duniawi semata yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat, itu dunia itu. Itu manis dan dia hijau. Artinya manis, orang kan suka dengan yang manis-manis gitu loh. orang suka dengan yang manis-manis. Sampai pada bulan puasa, iklan-iklan sirup bilang apa? Berbukalah dengan yang manis-manis. Ya. Khadirah, sayur mayur bisa juga, akhdar, khadrat, ya. Dan ini hijau, enak gitu dilihatnya, dipandangnya enak. Secara natural manusia itu sangat menyukai pemandangan yang khadirah ini. Secara natural, tabiatnya. Jadi dua hal yang disifati secara tabii ini mengikat atau membuat manusia itu interested. Wa inna Allah subhanahu mustakhlifukum fiha. Nah, ini yang mengerikan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini yang menjadikan kalian sebagai pengganti kaum terdahulu. Ini kalau ada yang menafsirkan seperti ini. Tapi mustakhlifukum fiha. Di sini bisa dimaknai bahwasanya setelah kalian mendapatkan ini, Allah akan menanyakan tentangnya. Tentang dunia ini. Ya, antum punya harta banyak, Allah yang akan menanyakannya nanti. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah, maka Allah Ta'ala melihat kayak gimana kalian itu beramal dengan dunia kalian ini. Fattaqud dunya. Lihat di sini, ittaqud dunya bukan berarti antum jauhi dunia, yaitu udahlah lepas dari dunia entah dengan cara mati atau dengan cara miskin, bukan itu maksudnya. Kenapa? Jadi ittaqud dunya ini bukan artinya menjauhi dengan maksud sama sekali tidak memiliki dunia. Tidak gitu juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwasanya harta itu qayyim, sesuatu yang bisa menjadi value dalam hidup kita. Maka fattaqud dunya di sini yaitu waspadalah terhadap dunia. Hati-hatilah terhadap dunia. Makanya di sini juga seterusnya wattaqun nisa. Apakah kalimat wattaqun nisa berarti enggak usah lah, kita enggak usah nikah lah. Karena apa? Karena enggak boleh kita dekat dengan perempuan, bukan artinya begitu. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil itu ada di apa? Sisi di dalam tema apa? Tema perempuan. Fahadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan nisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan tentang apa? Fitnah an-nisa, perempuan. Mu'allilan bi anna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, dengan menyebutkan ta'lil dan sebab. Kenapa kok kita disuruh bertakwa kepada Allah Ta'ala atau disuruh waspada terhadap perempuan? Ta'lilnya, ilatnya, sebabnya adalah beliau menyebutkan fitnah pertama menimpa Bani Israel adalah di masalah perempuan, dan itu sah dan itu benar hakiki. Wahada nadhiru ma sanadhkuruhu min hadith Muawiyata anhu annahu qal. Anhu ya ini anhu anin Nabi SAW. Dan ini semisal dengan apa yang akan kita sebutkan dari hadith Muawiyah dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda alaihi salatu wasalam, innama halaka banu Israila حين اتخذ هذه نساؤهم يعني وصل الشعر. Sesungguhnya kalangan Bani Israel halaka, binasa ketika mereka menjadikan ini untuk perempuan-perempuan mereka, yaitu apa? Perempuan-perempuan mereka ketika itu mulai memakai apa? Waslu syar namanya. Waslu syar itu nyambung rambut, entah yang pendek rambutnya kemudian disambung-sambung, di gimana caranya supaya disambung atau di gimana modifikasinya. Semua yang namanya waslu syar di zaman dulu sampai sekarang itu haram, dilarang. Berdasarkan hadis yang sahih pula bahwasanya musilat, yaitu perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya itu dilaknat. Ya, dilaknat walaupun karena sakit. Karena telah ada riwayatnya dari Nabi SAW akan pelarangan hal tersebut. Ya, kenapa mereka menyambung rambut? Supaya cantik, supaya menarik, itu dia. Supaya diminati publik. Dan ini yang menimpa oleh generasi TikTok ya. Generasi TikTok baik negeri plus 62 atau plus-plus lainnya. Semuanya sedang menyerupai kalangan Bani Israel dari sisi perempuan-perempuan mereka. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa katsirun min musyabihati ahli al-kitab fi a'yadihim wa ghairiha innama yad'u ilaihi an-nisa ilaiha an-nisa. Atau bisa juga ini bacanya wa katsirun min musyabahati ahli al-kitab fi a'yadihim wa ghairiha innama yad'u ilaiha an-nisa. Dan betapa banyaknya dari penyerupaan-penyerupaan terhadap ahli al-kitab dari segi apa? Hari perayaan-perayaan mereka dan selainnya, selain perayaan, yang mengajak kepadanya itu perempuan. Ya, perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun banyak perempuan yang lebih ini, lebih apa? Lebih sensitif untuk hal itu. Merayakan ulang tahun, ya. Dan merayakan ulang tahun itu sebenarnya suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Di sisi lain itu adalah bentuk penyerupaan terhadap orang-orang ahli kitab. Tapi sampai sini dalil-dalil dalam masalah penyerupaan terhadap ahli kitab dari segi istimta' bil khalaq, yaitu kenikmatan duniawi. Wa ammal khawdu kalladhi khawdu. Nah, sekarang dimulai adillatul khawd, yaitu dalil-dalil yang menyebutkan tentang karakteristik orang-orang sebelum kita yang telah Allah binasakan disebabkan faktor kedua, yaitu memperbincangkan kebatilan. Dan ini sangat relevan untuk saya jadikan pembahasan masa seperti sekarang, ya, yang ini masa-masa yang menyedihkan. Bahkan kalau kita mau sedih, kayaknya sedih terus kalau melihat bagaimana sketsa dan tingkah dan pola banyak dari kita, yaitu rekan-rekan yang sudah mengaji. Taib, wa ammal khawdu kalladhi khawdu fa farwina min hadithi Tsauri. Bisa juga di sini farwina min hadithi Tsauri. Kita riwayatkan dari hadis Ats-Tsauri an Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al-Afriqi an Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr. Hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'l. La yatiyanna di sini ada dua ta'kid. Ta'kid pertama lam ta'kid dan ta'kid kedua nun ta'kid, ya, dan nun ta'kidnya itu juga dia ditasdidkan, berarti ini betul-betul muakkad sekali, pasti akan terjadi, sungguh akan terjadi ala ummati atas umatku ma'ata ala bani Israel, apa yang terjadi pada bani Israel, hadwan na'li bin na'l, sebagaimana halnya sebuah sendal dengan pasangan sendalnya. Kira-kira kalau sampean pakai sendal itu beda atau sama? Ya sama. Ya beda kanan kiri tok, tetapi kan modelnya sama, warnanya sama biar enggak norak kan. Sama warnanya, swallow ya swallow juga. Ya, karetnya hijau ya hijau juga. Dasarnya putih ya putih juga gitu kan. Enggak warna-warni. Ini menunjukkan sama gitu loh. Ini yang Rasulullah SAW kabarkan pasti nanti terjadi di umatku, apa yang terjadi pada Bani Israel. Sebagaimana sendal dengan sendal satunya lagi. Artinya plek-plek persis gitu loh. Hatta idza kana minhum man ata ummahu ala niyatan kana fi ummati may yasna'u dzalik. Sampai kalau misalnya di antara orang Bani Israel, ahli kitab, ada yang na'udzubillah menggauli ibunya terang-terangan. Sampai kalau ada yang menggauli ibunya terang-terangan, itu di umatku ada yang bakal melakukan itu pula. Bayangkan jemaah sekalian, ada yang sampai kayak gitu. Ya, maka benar kata Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ahlu kitab, ya ditiru oleh oleh orang-orang kita gitu loh. Ya, sampai style rambutnya, jenggotnya ya. Ada sebagian dari penyanyi jenggot dikepang. Ditiru enggak sama penyanyi kita? Ditiru sama penyanyi orang Islam. Jenggotnya dikepang, ditiru. Ya, itu yang masih mending lah, masih ada make sense-nya gitu loh. Itu masih apa ya, namanya style gitu kan. Walaupun itu ada pembahasannya di pembahasan kami, hukum mengepang jenggot ya, itu ada. Di kajian Kitab Sunan Abi Dawud seri kesekian, bisa dicari di YouTube. Ya, wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah. Sesungguhnya Bani Israel itu berpecah belah, terbagi-bagi, berselisih. Ya, mereka berselisih, tafarruq, menjadi 72 millah umat. 72 aliran gitu ya. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku terpecah menjadi 73 golongan atau kalangan lah, aliran. Kulluhum finnari illa millatun wahidah. Illa millatun atau millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu aliran saja. Terus para sahabat bertanya, ya, man hiya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa itu alirannya Rasulullah? Millah yang millah kayak gimana? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya. Yaitu siapa-siapa yang keadaannya sebagaimana keadaanku dan para sahabatku hari ini. Berarti yang mengikuti manhajnya Nabi dan sahabat. Simpelnya, millah wahidah ini adalah yang mengikuti salafus soleh. Salafus soleh itu mencakup diantaranya tentu yang pertama adalah Nabi kita alaihissalam, karena Nabi kita telah mendahului kita dan beliau panutan kita. Yang kedua yaitu para sahabat. Yang ketiga yaitu para tabi'in. Nah, maka disebut ini wa ashabi. Ya, memang tidak ada tabi'in di sini, tapi ada hadis lain yang memerintahkan kita untuk mengikuti para salaf kita dari kalangan tabi'in. Taib. Rawahu Abu Isa At-Tirmidhi. Ini singkatnya yang mengikuti manhaj salaf. Diriwayatkan Abu Isa yaitu At-Tirmidhi. Wa qala hadha hadithun gharibun mufassar. La na'rifu illa min hadhal wajah. Ya. Taib. Wa hadha al-iftiraqu mashhurun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah. Perpecahan yang terjadi, yang dikabarkan oleh Rasulullah, ini masyhur. Ya, dikenal hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis baik Abu Hurairah, dari Abi Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis Muawiyah, dari hadis Amr, dari hadis ghair dan lain-lain. Wa inna ma dzakartu hadits Ibnu Amr lima fihi min dzikril musyabahah. Ya, aku sebutkan barusan hadisnya Ibnu Amr, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr. Ini hadisnya Abdullah bin Amr. Yang ini disebabkan di hadis Abdullah bin Amr ini disebutkan penyerupaan antara orang di zaman Bani Israel dari segi orang dari Bani Israel dan juga umat ini, yaitu kaum muslimin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fa'an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taftariqul yahudu ala 71 firqah aw 72 firqah wan nasara mithlu dhalik. وتفترق أمتي على 73 فرقة. Sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Orang Nasara seperti itu juga. sekitaran itu. Wa taftariqu ummati. Nah, umatku yaitu umat Nabi Muhammad akan berpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Riwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Wa an Muawiyah taqala. Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Kalau baca lebih bagus lagi, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Sesungguhnya ahli kedua kitab, yaitu ahli kitab Taurat dan Injil, Yahudi Nasara, mereka berpecah dalam urusan agama mereka. Jadi berpecah ini bukan dalam urusan harta tok, tapi di sini maksudnya agama. Berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millah. Ya. Sesungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Nah, di sini lafal ada yakni al-ahwa. Dengan keberadaan lafal al-ahwa ini, ya, dan ini riwayat Imam Ahmad, ya, para ulama mereka menafsirkan berarti ahwa maknanya ini bid'ah nih. Karena 73 golongan ini, 72-nya itu disebut ahlul ahwa berarti. Makanya disebut ahlul ahwa. Jadi kalau ditanya, kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jama'ah. Semuanya di neraka kecuali satu tok, yaitu al-jamaah, ahlu sunnah wal-jamaah. Kalau tadi hadis riwayat tadi, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Sunnah, ini sunnah nih, ahlu sunnah. Nah, kalau yang sini, kullu afin nari illa wahidah yuhya al-jama'ah wal-jama'ah. Makanya terjadi adanya sebutan ahlus sunnah wal-jama'ah dari hadis yang sama. Tetapi riwayatnya beda. Ini riwayat Muawiyah. Adapun ini riwayat Abu Hurairah. Ya. Al-Kulihal digabungkan menjadi ahlus sunnah wal-jama'ah. Lawan dari ahlus sunnah wal-jama'ah berarti ahlul ahwa. Ini disebutkan. Ahlul ahwa sama dengan apa? Ahlul bid'ah. Bisa juga dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, yaitu ahli bid'ah dan ahli perpecahan, karena ada lafal apa? Sataf tariku. Nah, di sini yang menjadi pemicu iftiraq adalah ahli ahwa ini. Ya. Dan ahli ahwa itu mereka menawarkan apa? Kebid'ahan. Makanya penyebab perpecahan umat itu kebid'ahan. Ini yang harus dipahami banyak orang. Tapi kebanyakan orang justru menjadikan kebid'ahan itulah pemersatu. Ya mungkin gak ngomong gitu. Tapi kenyataannya bagi mereka pemersatu umat itu hal-hal yang justru tidak ada landasannya dalam Islam. Seperti perayaan-perayaan bid'ah. Yang akan disebutkan nanti suatu saat pada kitab ini insyaAllah. Atau yang lebih jelek daripada itu. World Cup. United Nations, ya, Piala Dunia menyatukan bangsa-bangsa, ya. Jadi Tuhan mereka itu bola yang ditendang-tendang sama pemain-pemain itu, ya, mereka menganggap itu bisa mempersatukan bangsa-bangsa, ya. Kata siapa? Justru bola itu yang mencerai-beraikan bangsa. Coba contoh lihat Jakarta sama Bandung. Sampai kapan itu? Dosanya banyak itu. Kemudian kita lanjut. Ini kebid'ahan pemecah belah, ya. Adapun al-jamaah itulah yang sahih, yang masuk surga atau yang selamat. Dan bukan berarti yang 72 tadi itu masuk neraka selamanya, bukan. Mereka dengan kebid'ahan mereka bisa saja Allah memaafkan, bisa saja Allah Ta'ala memberi azab. Dan ini pun al-jamaah ini, ya, orang hal kita harus berusaha seperti al-jamaah, al-sunnah wal-jamaah. Kita tidak mengatakan bahwasanya diri kita begitu saja selamat kelak. Allah Ta'ala yang mengetahui segala akhiran kita, ya. Tetapi ini kita hanya membicarakan kaidah dan pencerminannya di kenyataan. Waqal, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalbu bi sahibih. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakhruju min ummati, akan keluar dari umatku. Min berarti ini min apa? Ya. Bisa min di sini min tab'idhiyah, yaitu sebagian dari umatku, akan keluar dari sebagian dari umatku. Aqwamun, beberapa kaum. Jadi mereka ini muslim. Ya, tapi ya ini tingkahnya, tatajara bihim tilkal ahwa'u, yang akan dikuasai oleh hawa-hawa nafsu tersebut. Nah, di sini hawa nafsu. Kama yatajara al-kalbu bi sahibih. Ya, sebagaimana, tapi di sini dikatakan al-kalb, ya. Sebagaimana anjing yatajara bi sahibih. Di sini terjemahan ada beragam, ya. Ada yang mengatakan di sini kalau bacanya al-kalab, kalau bacanya al-kalab itu berarti artinya adalah penyakit anjing gila, ya. Ada sebagaimana penyakit anjing gila menguasai pemiliknya, yaitu ada orang kena penyakit anjing gila. Eh, gimana tuh penyakit anjing gila? Coba antum cari aja gimana. Ini permisalan yang sangat dahsyat ini. Sebagaimana orang yang terkena penyakit anjing gila, gimana sih? Ya kayak gitu. Ya, menguasai orang yang terjangkit penyakit anjing gila, gimana nih? Al-kalab penyakit anjing gila. Kalau disebut ya kama yatajarul kalbu bi sahibih, ya maka bisa dimaknai kemungkinan kalau kalb, ya anjing, ya, yaitu sebagaimana anjing selalu ikut kepada pemiliknya gitu loh. Ya. Ini permisalan, yaitu ada beberapa kaum dari umat ini itu kebid'ahan dan hawa nafsu itu selalu melekat pada mereka sebagaimana melekatnya anjing pada pemiliknya, atau sebagaimana melekatnya penyakit anjing gila kepada orang yang terjangkiti gitu loh. Jadi susah lepasnya. Lah coba antum sandra seekor anjing, nanti bakal balik ke pemiliknya karena dia udah tahu pemiliknya dan mencium di mana pemiliknya gitu loh. Jadi kayak orang ini, dia sama kebid'ahan itu kayak seperti orang dengan anjing miliknya. Ya, kemana orang itu pergi, itu anjing itu selalu pengen pergi bersamanya gitu loh. Ya, dan kita lihat sebagian dari orang itu yang namanya kebid'ahan itu ngelekep banget gitu sama dia. Ya, sebagaimana keringat ngelekep di pemain-pemain bola gitu loh. Ya, itu kayaknya emang udah melekat sama dia. Ya, dihapus nanti olahraga lagi, keringetan lagi gitu loh. Ya, itu permisalan dari Anas saja, bukan dari Rasulullah. Adapun yang ini dari Rasulullah SAW. Wala yabqa minhu irqun wala mafsulun illa dakhalahu. Sehingga tidak tersisa, ya, satu urat pun atau persendian pun, ini irq, urat, mafsal, ya, atau bisa disebut mafsil, yaitu persendian tulang ke tulang lainnya, kecuali masuk ke dalamnya, yaitu penyakit anjing gila. Nah, ini kalau misalnya pakainya al-kalab, penyakit anjing gila. Ya. Wallahi ya ma'syarul Arab, la illam taqumu bima ja'a bihi Muhammadun li ghairikum minan nasi ahra an la yaquma bih. Ini perhatikan. Wallah, demi Allah, wahai kalangan Arab, wahai sekalian bangsa Arab, anak garis bawahi. Ini perhatikan yang ini. La in lam taqumu, jika kalian tidak menjalankan, tidak merealisasikan bima ja'a bihi Muhammadun, tidak merealisasikan wahyu, ya, Al-Qur'an Sunnah, li ghairikum minan nas, afwan. Di sini bacanya bukan li ghairikum, afwan. Seharusnya dibacanya la ghairukum. La ghairukum, bukan li ghairikum. Salah. Ana ulang, wallahi ya ma'syarul arabi, la in lam taqumu bima ja'a bihi Muhammadun, la ghairukum minan nasi ahra an la yaquma bih. Wahai orang-orang Arab, kalau kalian tidak menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka pastilah orang selain dari kalian lebih-lebih lagi tidak mengamalkannya. Itu loh. Lihat di sini apa yang bisa kita paham dari kalimat ini, ikhwan. Demi Allah, wahai orang-orang Arab, kalau kalian enggak berislam dengan benar, apalagi apa orang-orang selain dari orang Arab gitu, kalau dipahami mafhum mukhalafah dari ini. Dipahami dari apa yang tertulis di sini. Tetapi para ulama di sini mereka menyebutkan permasalahan di lafal yang saya garis bawahi. Wallahi ya ma'asyarul Arab. Dalam beberapa riwayat tidak tertemukan wallahi ya ma'asyarul Arab. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan ya ma'asyarul Arab. Wallahi ya ma'asyarul Arab ini kalaupun ada di dalam kitab sunnah, yaitu kitab hadis, maka lafal wallahi ya ma'asyarul Arab ini adalah mudraj, yaitu disisipkan oleh perawi, sehingga ini bukanlah perkataan Nabi SAW. Karena konsekuensinya dari perkataan ini adalah orang Arab itu paling benar agamanya gitu loh. Kalau misalnya orang Arab benar, maka insya Allah diikuti. Kalau orang Arab gak benar, apalagi yang lain gitu loh. Tapi yang lebih afdal adalah kita tinggalkan yang mudraj dan ya kita kembalikan kepada keasliannya, la illam taqumu bima jaa bihi Muhammadun la ghairukum minan nasi ahra alla yaqum bih. Ini kan kata Nabi, dan Nabi ngomong kepada para sahabat, berarti artinya wahai para sahabat, kalau kalian tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka selain dari kalian lebih-lebih gitu loh. Karena memang benar sahabat orang-orang yang paling beragama, paling betul agamanya dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, hadza haditsun mahfuzun min hadits Safwan bin Amr anil Azhar bin Abdullah Al-Hirazi an Abi Amir Abdullah bin Luhai Abdullah bin Luhai an Muawiyah rawahu anhu ghairu wahidin minhum Abu Yaman wa Baqiyah wa Abu Mughirah rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi sunanih. وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى من وجوه أخرى. Ini kita enggak bahas terjemahannya. فقد نرجع ini mulai dari sini. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كحوض الذين من قبلهم. Nabi SAW telah mengabarkan akan terpecah belahnya umatnya beliau menjadi 73 golongan. 72 dan 72 golongan. Tidak disangkal lagi bahwasanya mereka ini di sini wathnatani wasab'una la ريب أنهم. Om di sini, kembali ke sini. Hum kembali ke itnatan wa sab'un. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Nah, 72-nya itu enggak disangkal lagi mereka inilah alladzina khadu, mereka yang memperbincangkan kebatilan. Jadi istilah khadu di sini yaitu membicarakan hal-hal yang batil dalam urusan agama terutama. Ka khadu alladzina min qablihim, sebagaimana sikap perbincangan batil tersebut itu terjadi pada orang-orang sebelum mereka dari kalangan ahlu kitab. Nah, maka mulailah di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kembali hadis-hadis, menyebutkan berikutnya ayat dan hadis yang berkaitan dengan ikhtilaf dan tafarruq di antara kaum muslimin dan larangan untuk itu. Wa hadzal ikhtilafu alladzi dallat 'alaihi hadhihi al-ahadits, perselisihan inilah perisilan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut, hadis-hadis ini. Wa huwa mimma nuhiya anhu, sebagaimana yang dilarang, itu adalah perselisihan yang dilarang. Fi qawlihi subhanah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bertafarruq, berpecah belah dan berselisih. Wa qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ya agama mereka maksudnya, dan mereka menjadi syi'ah, yaitu bergolong-golongan, lasta minhum fi syai, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Engkau tidak ditanya tentang jeleknya tingkah mereka berselisih atau menjadi bertafarruq ini. Ya. Kemudian qaulihi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ittabi'u, ikutilah jalanku yang lurus itu. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan ini, as-subul, jalan-jalan lain, lawan dari sirati mustaqimah ini. Dan ada kemudian berikutnya, fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalau kalian ikut dengan as-subul ini, itu akan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Nah, kita lihat di sini sirati mustaqimah. Sirat di sini mufrad satu tok. Tapi as-subul banyak. Ini menunjukkan kebenaran itu tidak berbilang, hanya satu, dan kesesatan itu banyak. Wa huwa muwafiqun lima rawahu Muslimun fi sahihi. Ini selaras dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis dalam sahihnya. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, an Abi, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu aqbala ma'a Rasulillah fi ta'ifatin min ashabihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam datang bersama kelompok-kelompok sahabat, atau Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah sallallahu datang ke sekelompok sahabat. Min al-aliyah, dari daerah al-aliyah. Al-aliyah ini disebutkan di bawah, yaitu daerah di arah Najd dari Madinah. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sampai kemudian melewati masjid Bani Muawiyah. Dakhala raka'a fihi raka'atain, Rasulullah SAW masuk dan salat dua rakaat. Wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawila, kami pun salat bareng beliau dan beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang. Thumma sarafa ilaina, kemudian menoleh kepada kami para sahabat. Faqal, sa'altu rabbi thalatha fa'a'tani ithnatain, aku telah meminta kepada Allah tiga hal. Allah Ta'ala memberiku kedua hal dari yang aku minta. Wa mana'ani wahida, dan tidak memperkenankanku satunya lagi. Jadi Rasulullah SAW minta tiga, Allah Ta'ala memberinya dua dan tidak memperkenankan satu. Ini bukan berarti Allah Ta'ala menolak doa, bukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki hikmah yang kadang tidak bisa difahami oleh manusia. Yang mana justru penahanan itu kadang-kadang hikmahnya atau kebaikannya jauh lebih baik dibandingkan dikabulkan segera. Taib, kata Rasulullah SAW, sa'altu rabbi an la yahlika ummati bisanah, aku meminta kepada Allah semoga umatku jangan sampai binasa karena asanah. Asana itu karena panceklik yang berkepanjangan. Fa'a'toniha, Allah Ta'ala pun mengabulkannya untuk yang ini, permintaan ini. Wa sa'altu rabbi an la yahlika ummati bil gharaq, aku meminta kepada Allah jangan sampai umatku itu pada mati gara-gara tenggelam. Fa'a'toniha, Allah Ta'ala mengabulkan permintaan yang kedua ini. Wa sa'altu an la yaj'ala ba'suhum ba'sahum bainahum famana'niha, aku minta sama Allah supaya tidak terjadi peperangan sengit antara mereka, antara umatku ini. Tapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan yang ketiga ini. terjadi peperangan sengit di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, terjadi ya iftirak ya. Ini sudah sunnah kauniyah. Allah takdirkan. Tapi kita tidak boleh beralasan dengan ayat tafarruq dan kita berusaha tafarruq, tidak, tidak begitu. Kita berusaha menyatukan kaum muslimin di barisan yang sama dengan petunjuk wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, jadi bukan berarti alasan ah udahlah. Namanya juga orang Islam, udah Rasulullah SAW kasih tahu kan 73 golongan. Udahlah yang penting selamatin diri kita dulu deh. Betul, kita selamatkan diri kita berusaha. Tapi kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan menyatukan kaum muslimin di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, sudah 55 menitan kita live streaming, semoga bermanfaat insyaallah taala. Jazakumullah khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah untuk kajian iqtida' siratul mustaqim kita akan melanjutkan dari halaman 92 insyaallah taala esok hari. Insyaallah, walaupun nanti maghrib insyaallah, mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyimak rekaman dari salah satu kajian kami. Jazakumullah khairul jaza atas partisipasinya untuk menyimak kajian ini. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum, dunia dan juga akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.